وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang matan yang mana? Wahum wasatun fi babi af'alillah. Ini ya. Nah. Masih terkait tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaparkan oleh Syekhul Islam, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka wasat, pertengahan di antara gulunya, ya, sikap ifrat dan tafrid kalangan ya, Mu'attilah dan Musyabbihah, ya, dan juga di sini sekarang wahum wasatun fi babi af'alillahi bainal khabariyah wal qadariyah, ya, maka mereka juga wasat, berada di pertengahan antara ya kaum Jabriyah, kaum yang di situ dulu terhadap takdir, menisbatkan semuanya dengan takdir, seolah-olah hamba itu tidak punya khiyar, pilihan, semuanya ini adalah ya, takdir dari Allah, kami berzina, kami melakukan keburukan, takdir dari Allah dan seterusnya, ya, dan juga Qadariyah yang menafikan takdir dari Allah, ya, yaitu kaum Qadariyah yang mendustakan takdir, bahwa apa yang dilakukan oleh ibad, oleh hamba itu murni adalah pilihan hamba, tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan di antara mereka. Ya. Nah. Di sini ya, kemarin Ahlus Sunnah pertengahan antara ahli takdir dan ahli tasybih. Sekarang ya, dari kaum Jabriyah dan juga Qadariyah. Baik, taqaddal dibaca di sini. Ya, Syekh Adri. Wala Syekhul Islam rahimahullah wa hum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabriyyati wal qadariyyati wa ghayrihi wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyyati minal qadariyyati wa ghayrihi. Wala Syekh qawluhu wa hum wasatun ila akhirihi. Wala Syekhul Islam wala antum ada al-alamah al-alamatu Muhammad ibnu Abdul Aziz al-Jumani fi ta'liqihi ala hadhihi ibarati ma nassahu islam anna an-nasa ikhtalafu fi af'ali al-ibad. Abdul Aziz ibn Mani'in ya fi ta'liqihi ala hadhihi al-ibarah, ya, ta'liqat ala wasithiyah itu ditaklik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Manik. Nah, ada ya. Baik, terus ilam anna an-nasa ikhtalafu fi afqal al-ibadi hal hiya maqduratun lirabbi aw la, fa qala jahmun wa asba'uhu wa hum وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قد قدرة الرب دون قدرة العبد. نعم. قال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره. فأثبته البصريون كأبي علي وأبي حاشم ونفاه الشعبي وأتبعه البغداديون. نعم، أي بارك الله فيك. نعم. Jadi, ya, pada bab qadar manusia kaum muslimin terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang beriman pada takdir, ya, tetapi gulu dalam menetapkan takdir, ya, sehingga mereka menisbatkan semuanya itu adalah takdir. Ya, mereka berkata innallaha fa'ilu kulli syai atau innallaha fa'ilun kulli syai'in. Laisa lil 'abdi al ikhtiyaru wala qudratun. Nah, mereka berkata demikian. Manusia enggak punya pilihan, enggak punya kekuasaan. Ya. Ini manusia dipaksa. Kal alah al-mutaharrakah, seperti alat yang digerakkan. Ini kaum Jabriyah. Ya, bagian yang kedua itu yang mereka berkata al-abad mustaqilun binat bifi'lihi. Hamba itu sendiri yang menentukan pilihannya. Laisa lillahi fihi masyiatan, laisa lillahi fihi masyiah. Wala takdir, Allah enggak punya kehendak, enggak punya takdir terhadap perbuatan hamba. Hingga sebagian mereka gulu berkata, innallaha la ya'lamu fi'lal abdi illa idza fa'alahu. Nah, ini na'udzubillah, kata mereka apa? Innallaha la ya'lamu fi'lal abdi hatta fa'alahu. Allah enggak mengetahui perbuatan hamba sampai si hamba tadi melakukan perbuatannya. Na'udzubillah kufur. Berarti menafikan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai mereka berkata, "Fala ya'lamu an busyai'." Wa na'udzubillah. Ini mereka adalah qadariyah. Ya, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majusu hadhil ummah." Majusinya umat ini. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka berkata, "Nahnu na'khudhu bil haqqi alladhi ma'al janibin." Ya, kami mengambil al-haq ya dari ma'al janibain, dari dua sisi tadi. Ya, inna filal abda waqi'un bi masyiatillah. Ya, perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah. Wa khalaqallah, dan Allah yang menciptakan perbuatan hamba tadi. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Dan tidak mungkin ya, Allah Ta'ala tidak memberikan pilihan, memiliki kekuatan terhadap perbuatan hamba, enggak mungkin. Nah, baik. Wa qawlu wa hum wasat, dan mereka ahli sunnah pertengahan antara ya, pada bab adalah antara Jabriyah dan Qadariyah. Ya, qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Aziz Ibn Malik. Ya, ini yang memberikan ta'liq al-Wasithiyah fi ta'liqihi ala hadhihi al-ibarah, ya, dalam ta'liq beliau terhadap ibarah, yaitu apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam di atas, manasuhu, yang nasnya pernyataan beliau sebagai berikut, wa'lam, ketahuilah bahwasanya manusia mereka berselisih terkait af'alul ibad. Hal hiya maqduratun lil rabbi amla? Apakah af'alul ibad, perbuatan hamba itu maqduratun, itu berdasarkan takdir dari Allah, dari Rabb atau tidak? Faqala Jahm wa atba'uhum, berkata Jahm bin Safwan dan pengikut mereka, pengikutnya dari kalangan Jahmiyah, wa hum al-Jabriyah, yang Jahm bin Safwan dalam bab takdir dia adalah Jabriyah. Berarti dia menafikan adanya apa? Khiyar, kudrah pada hamba. Padahal Allah Ta'ala juga telah berfirman, "Wahadainahu najdain." Allah telah memberikan dia petunjuk dua jalan. Ya. Kata mereka, kata Jahm dan pengikutnya yang dia adalah Jabriyah, "Inna dzalikal fi'la maqdurun li rabbi la lil 'abdi." Sesungguhnya perbuatan hamba tadi itu semuanya makdur, telah ditakdirkan. Ya, oleh dirobbi, oleh Allah, la lil abdi, bukan pada hamba. Wa kadzalika qala al-Asy'ari wa atba'u. Demikian pula yang dikatakan oleh al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya kaum Asy'ariyah, innal mu'assira fil maqdur, sesungguhnya yang berpengaruh pada sesuatu yang ditakdirkan itu adalah qudratur rabbi duna qudratil abdi. Itu adalah qudrah Rabb. Ya, kekuasaan Rabb bukan kekuasaan hamba. Maka kalau begitu di sini Asy'ariyah mereka berpendapat seperti pendapatnya Jabriyah. Ya. Nah, walaupun mereka Asy'ariyah menetapkan qudrah pada hamba, ya. Tetapi ghairu annahum yaquluna bi annaha la tu'assir. Fa hiya indahum bi maqamil ma'dud. Akan tetapi ya, mereka tidak mengatakan bahwa ya qudrah hamba itu berpengaruh. Padahal qudrah hamba berpengaruh. Nah, walaupun semua telah ditakdirkan. Maka menurut mereka ini qudrah hamba ini bimaqamil ma'dum, seperti seolah-olah enggak ada. Paham enggak di sini? Nah, ini bedanya Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bab takdir. Asy'ariyah dan Maturidiyah banyak kesamaan dalam banyak hal, tapi dari dengan Maturidiyah mereka berbeda dengan terkait hal ini. Baik. Ya, berkata jumhur Mu'tazilah, nah sedangkan mayoritas Mu'tazilah wahum al-Qadariyah. Berarti yang menafikan ikhtiar dan juga kudrah bagi hamba. Hamba enggak punya ikhtiar. Menetapkan ikhtiar dan kudrah hanya bagi hamba dan menafikan kudrah dan masyiah bagi Allah. Allah enggak punya pilihan terhadap pilihan hamba. Nah, kata jumhur Mu'tazilah, ayat nufatul qadar, yaitu orang-orang yang menafikan takdir, sesungguhnya Rabb tidak layak diru, tidak menentukan takdir ala aini maqduril abdi, terhadap ya ainil maqdur, ya ainil maqdur, ya ainil maqduril abdi, yaitu kekuatan hamba, ya, kepada apa yang telah ditakdirkan oleh hamba. Allah tidak mentakdirkan demikian. Ya, jadi di sini Mu'tazilah, mereka kalau dalam takdir mereka qadariyah. Ya. Kalau Asy'ariyah dalam hal takdir mereka adalah Jabriyah. Jahm bin Safwan dalam hal takdir mereka adalah Jabriyah. Mu'tazilah dalam hal takdir mereka adalah qadariyah. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Hal yaqdiru ala misli maqdurih? Apakah Allah ya mentakdirkan seperti ya yang telah ditakdirkannya? Fa asbathahu al-Basriyun, maka kalangan Mu'tazilah menetapkannya dari kalangan Basri, ka Abi Ali. Abi Ali ini siapa, Pak Adri? Abu Ali. Hah? Hah, Abu Ali ini siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Abu Ali Al-Jubba'i, bapak tiri dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari, ibu bapaknya meninggal waktu dia kecil. Ibunya menjanda, ya, dinikahi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Abu Ali Al-Jubba'i, seorang Syekh Mu'tazilah. Sehingga jadilah Abul Hasan Al-Asy'ari kecil di bawah bimbingan tanggungan Abu Ali Al-Jubba'i. Dididik selama 40 tahun jadi Mu'tazilah. Ya. Dan 40 tahun bukan ikut-ikutan jadi kroco. Dididik oleh Syekh Mu'tazilah. Syekh Mu'tazilah tiap hari ada di rumahnya. Dia membahas, membantah lawan-lawan dari Mu'tazilah, membela segala macam, berdalam-dalam di situ. Wah, masya Allah. Sehingga jadilah dia salah satu syekh juga di Mu'tazilah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga Allah berikan hidayah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari untuk meninggalkan madhab Mu'tazilah tersebut. Nah, ini kisahnya panjang ya. Ya. Nah, jadi kalau Mu'tazilah di sini, kalau dalam hal takdir dia adalah qadariyah. Kalau Asy'ari dalam hal takdir dan Jahmiyah dia adalah Jabriyah. Perhatikan ya, ikhwah, Jabriyah. Jabriyah itu ada yang terbagi menjadi dua. Jabriyah yang khalisah dan Jabriyah mutawassithah. Jabriyah khalisah, Jabriyah yang murni, yang pure. Ya, yang sejati. Kokoh di atas Jabriyah. Yang dia ini yang tidak menetapkan kudrah, ikhtiar, masyiah bagi hamba. Gak ada sama sekali hamba punya demikian. Ini Jabriyah ulen. Jabriyah khalisah. Apa yang saya lakukan takdir. Saya gak punya kehendak apa-apa. Nah, Jabriyah mutawassithah, inilah Asy'ariyah. Itu yang menetapkan bagi hamba kudrah. Katanya, iya hamba punya kudrah, punya masyiah, ya punya iradah, punya ikhtiar, tapi la tu'assir. Tapi pengaruhnya hamba, pilihan hamba, kekuatan hamba untuk menentukan sikap, la tu'assir, tidak memberikan pengaruh. Ujung-ujungnya apa? Kembali kepada kalam Jabriyah seutusnya, yaitu menafikan adanya qudrah, adanya iradah, adanya ikhtiar bagi bagi makhluk. Paham sini? Jadi Asy'ari dia dikatakan Asy'ariyah, Asy'ariyah dikatakan apa juga? Nah, secara umum kembalinya ke mana? Jabri. Ya fa innal qula yantahun, semuanya itu akan kembali berhenti kepada al-qaul al-jabr. Ya, yuk kita dipaksa. Ya, masya Allah. Nah, ini nanti pembahasan ini ya di kajian kitab Risalah Adat Muria. Ya. Nah, Abu Ali Al-Jubai, Syekh Mu'tazilah, ya, dia punya banyak kitab. Abu Ali Al-Jubai, dia menetapkan, ya, Allah mentakdirkan seperti makdurihi, ya, seperti yang telah ditakdirkannya. Ya, Fa'ad Batawud Basriyun ke Abi Ali Al-Jubai wa Abi Hashim, Abu Hashim Al-Jubai, Abdul Salam bin Abu Ali, Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini berarti anaknya siapa ini? Ya, Abu Hashim Al-Jubai, Abdul Salam bin Abu Ali, Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti anak kandungnya Abu Ali Al-Jubai. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari, anak tirinya. Ya. Kalau Abu Hashim Al-Jubai, anak kandung dari Abu Ali. Namanya siapa? Abdul Salam. Abdul Salam bin Muhammad bin Abdul Wahab. Bapak tiri dari Syekh dari Abu Hasan Al-Asy'ari namanya Muhammad bin Abdul Wahab Abu Ali Al-Jubai. Punya anak kandung namanya Abu Hashim Abdul Salam bin Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai. Ya. Ini pengganti bapaknya dalam mazhab Mu'tazilah. Ya, Syekh besar juga dalam mazhab Mu'tazilah. Nah, dahulu Abu Hasan Al-Asy'ari juga banyak menimba ilmu dari ya, saudara tirinya. Ya, bukan saudara sebapak, bukan saudara seibu. Ya. Jadi bapaknya Abu Salam, jadi Abu Muhammad bin Abdul Wahab Abu Ali Al-Jumi ini poligami. Berapa istrinya? Enggak penting. Penting kita kata. Ya. Wanufatu Al-Ka'b wa nafahu Al-Ka'bi. Dan Al-Ka'bi, ya, Abdul Qasim Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Bilkhi, ya, dari kalangan murid-murid juga dari Abu Ali Al-Jubai, Syekh Mu'tazilah juga punya barang juga menafikan hal demikian. Wa atba'u Al-Baghdadiyun, dan kaum Baghdadiyun, ya, mengikutinya juga. Ya, mengikutinya juga kaum Baghdadiyun. Ya, yaitu ya, kalangan Mu'tazilah yang ada di Baghdad dan sebagian Jahmiyah yang ada di Baghdad. Nah, yang mereka berkata al-ibad mujiduna li af'alihim. Ya, hamba itulah, merekalah yang mengadakan, yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya. Bi iradatihim, dengan iradah mereka. Ya. Na'udzubillah. Ini kalau begitu semua kalam mereka ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan kalau begitu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Qala ahlul haq, berkata Abul Haq, ayat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh dibaca? Belum. Ya. Taqaddal dibaca. Ya. Syekh Hussein. Mufadil Qadari ja'al ibadah farikina ma'allahi wa Walihadakanu. Nah, majusa. Qala rahimahullah wa qala al-haq, berkata al-haq itu ahli sunnah wal jamaah, afal ibad ya biha saru muti'ina wa usatan. Ahli sunnah berkata perbuatan-perbuatan hamba biha, yaitu dengan takdir, dengan kudrah dari Allah, soru, jadilah perbuatan hamba tersebut, jadilah hamba tersebut muti'in, ya, apa namanya, menjadi orang yang taat, wa usatan, atau menjadi orang yang maksiat. Ya. Jadi perbuatan hamba, ya, afwan, bukan biha, itu bi af'alil ibad, bukan bi kudratillah. Ahlu sunnati wal jamaah berkata, af'alul ibad, perbuatan hamba, biha, dengan perbuatan hamba tersebut, jadilah hamba-hamba dengan perbuatannya saru muti'in, orang-orang yang taat, wa usatan, orang-orang yang maksiat, wa hiya makhluqatun lillahi ta'ala, dan perbuatan hamba itu makhluk diciptakan oleh Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala munfaridun bi khalqil makhluqat, dan yang hak ialah Allah subhanahu, ya al-haqqu, al-haq nama Allah. Allah al-haqqu subhanahu wa ta'ala, dialah yang bersendirian menciptakan makhluk-makhluknya. La khaliqa laha siwahu, dan tidak ada selainnya yang menciptakannya, menciptakan makhluk-makhluknya. Di antara makhluk ialah af'alul ibad. Ya. Fal jabriyatu galau fi isbatil qadar. Kaum jabriyah mereka gulu, melampaui batas dalam menetapkan takdir. Panafau fi'lal abdi aslan, mereka menafikan perbuatan hamba sama sekali. Sedangkan Mu'tazilah nufatul qadar, yang menafikan takdir, ja'alul ibadah khalikina ma'allahi, mereka menjadikan ya hamba itu adalah pencipta, ya pencipta perbuatannya di samping Allah yang menciptakan. Oleh hada kanu majusa hadil ummah, oleh karena itulah mereka dinamakan majusinya umat ini. Ya, karena orang majusi berkata perbuatan baik diciptakan oleh ya, api, perbuatan baik cahaya, perbuatan buruk diciptakan oleh api, dewa api. Wahadallahu al-mu'minina ahla sunnati, maka Allah memberikan hidayah kepada kaum mu'minin ahla sunnah lima khtalafu terhadap perkara yang mereka persisikan fihi dalam masalah ini, minal haqqi bi'idnih, ya, dengan memberikan kebenaran berdasarkan izin dari Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja ya yang Allah inginkan menuju jalan siratul mustaqim. Faqalu, mereka berkata ahlu sunnah, al ibadu fa'ilun, para hamba ialah yang menciptakan perbuatan mereka. Wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alihim, tapi Allah yang menciptakan mereka dan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Kama qala ta'ala wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Innama naqalna hadhihi al-ibarata binassiha, sesungguhnya kami hanya menukilkan ibarat ini dengan nasnya. Li'annaha talkhisun jayyidun li madahibin mutakallimina fil qudrati fil qadari wa af'alil ibadah, karena ini adalah talkhis, ringkasan yang bagus, jayyid ya, bagi madhab-madhab mutakallimin ya, dalam qadar dan af'alil ibad. Nah ya, selesai masalah ini. Qala Syekhul Islam wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyah wa bainal qadariyati wa ghairihim. Dan juga alusnya itu pertengahan, ya, pertengahan pada bab wa'idiyah, pada bab wa'id. Apa wa'id? Ancaman Allah. Hah? Apa? Ancaman Allah antara murji'ah dan wadi'iyah. Ya, murji'ah. Kita tahu murji'ah. Murji'ah ini ya menafikan adanya ancaman. Ya, menafikan adanya ancaman, ya, sehingga mereka berkata bahwasanya mau sedosa-dosanya apapun kita, sebejat-bejat apapun perbuatan kita, yang penting beriman. Ya, selamat. Yang penting elin. Nah, yang penting hatinya. Itu murji'ah itu, ya. Dan kaum wa'idiyah. Dan kaum yang wa'idiyah minal qadar. Dan selain mereka, kita baca syarahnya dulu, penjelasannya. Tafadhal dibaca sini. Hafid. Bukan wa'idi, wa'idi. Mufarritin. Nah, perhatikan. Murji'ah itu isim fa'il dari arja'ah. Maknanya apa? Akhir, mengakhirkan. Ya, waqalu arjih wa akhahu. Itu kan di surah Al-Arab. Mereka berkata, arjih, akhirkanlahnya, saudaranya. Ya. Dalam qiraah yang lain, ya. Arjihu, ayat akhirhu. Akhir amroh. Dinamakan murji'ah kenapa? Karena dia berasal dari kata roja', ya, fi taqlibihim adilati roja' ala adilati wa'id. Karena mereka lebih mengedepankan dalil-dalil harapan. Ya, kan kasih harapan nih oleh Allah, kalau kamu, ya, kalau kalian beramal, ya, ada surga, wa'idatil muttaqin. Allah Maha mengampuni, Allah Maha innallaha ghafurur rahim, misalnya. Mereka lebih mendahulukan, ya, apa namanya, arroja, harapan, ala adilatul wa'id, dibandingkan dalil-dalil ancaman. Ya. Atau bisa jadi maknanya jadi irja, yang maknanya takhir. Ya, mengakhirkan. Kenapa? Li takhirihim ala amal an musamma al-iman. Karena mereka mengakhirkan amal dari, ya, sesuatu yang dinamakan iman. Ya. Kata mereka, al-a'mal laisat minal iman. Wal-iman huwa al-i'tirafu bil-qalbi faqat. Amal itu bukan bagian dari iman. Iman itu adalah mengakui aja dengan kolbu. Yang penting kolbunya. Eling-eling. Faqat. Murji'ah tuh. Orang-orang ibu-ibu yang gak mau pakai jilbab, alasannya yang penting hatinya bersih. Murji'ah. Nah lo, ya. Dan mereka yang melakukan perbuatan maksiat tidak berhak masuk masuk neraka. Ya. Kata mereka enggak selamanya, enggak sedikit pun. Kenapa? Ya, karena la yaduru ma'al iman maksiat. Ya, karena iman, ya, tidaklah menjadi goyah, menjadi berbahaya walaupun disertai dengan maksiat, baik maksiatnya maksiat dosa besar atau dosa kecil, ya, selama tidak masuk terjatuh ke dalam wa'idiyah. Wa'idiyah ini apa? Di sini sebutkan, ya, ya, di antara murji'ah dan wa'idiyah. Wa'idiyah itu apa? Kebalikan dari murji'ah. Ya, berarti mereka gulu dari sisi apa? Ancaman. Ya, semisal khawarij. Ayyu kabiratin yaf'aluha al-insanu wa lam yatub minha fa innahu mukhalladun binnar biha, kata mereka. Dosa besar mana aja yang seorang melakukannya dan dia belum bertaubat darinya, maka dia dikekalkan di neraka dengan dosa itu. Ya. Kalau dia mencuri, maka dia di neraka khalidan mukhalladan. Dia kekal, dikekalkan. Ya, kalau dia minum khamar, maka di neraka kekal selamanya. Ya. Wa'idiyah mencakup dua kelompok. Kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij. Kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij. Saya pernah kasih tahu ya. Di antara rukun usul khamsah Mu'tazilah yang ketiga adalah al-wa'ad wal-wa'id. Paham enggak? Masih ingat enggak? Al-wa'ad janji, yaitu setiap hamba yang melakukan perbuatan, yang melakukan perintah dapat janji pahala, pasti enggak boleh enggak. Jadi Allah dipaksa dengan janjinya sendiri. Hamba kalau melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia terkena ancaman pasti Mu'tazilah. Pasti mendapatkan siksa azab, enggak pakai mudah, karena Allah terikat oleh janji ancamannya. Jadi wa'idiyah terbagi menjadi dua. Ya, wa'idiyah terbagi menjadi dua, Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, ya. Oleh karena itulah kata mu'alif bapak, wa bibabil wa'id bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Ya, dari kalangan qadariyah dan selain mereka. Ya, yaitu mencakup Mu'tazilah, Mu'tazilah qadariyah yang mereka berpendapat bahwasanya manusia itu mustaqilun bi amalihi. Dia sendiri yang menentukan amalnya. Ya, mereka adalah wa'idiyah. Ya, dan wa'idiyah juga mencakup Khawarij. Ya. Nah, qawlu wa fi babi wa'idillah anna ahla sunnati wal jama'ah wasatun, bahwa ahla sunnati wal jama'ah mereka pertengahan pada bab wa'id, ya, pada bab ancaman, bainal mufarritina minal murji'ah, antara orang-orang yang meremehkan ancaman tersebut dari kalangan murji'ah, alladzina qalu, yang mereka berkata, la yadurru ma'al imani dhanbun. Ya. Maksudnya dosa itu enggak apa-apa. Apa namanya? Dosa itu enggak apa-apa kalau disertai adanya iman. Kamalatan fa ma'al kufri ta'atun. Sebagaimana ketaatan tidak akan bermanfaat kalau disertai dengan kekufuran. Ya. Ketaatan enggak bermanfaat kalau disertai dengan kekufuran. Begitu juga dosa enggak bermanfaat, enggak akan memudaratkan kalau disertai dengan keimanan. Ada kucing. Saya pentas kucing ini. Paham enggak sih Nabi Samad? Paham enggak? Ya. Jadi sisinya apa? Sisinya adalah kias. Ketaatan tidak akan bermanfaat kalau disertai dengan kekufuran. Kalau begitu, kalau begitu juga maksiat tidak akan bermudarat kalau disertai dengan masih ada keimanan. Waliyadzibillah. Ya. Wazamu anal imana mujarrad tasdiqi bil qalbi, dan mereka menyangka bahwa iman itu hanya mengucapkan semata, hanya membenarkan semata dengan qalbu. Wa in lam yantiq biha, walaupun tidak diucapkan, tidak bisa. Ya. Karena Abu Lahab meyakini kebenaran dakwah Rasulullah, meyakini. Tapi tidak mau mengucapkan. Ketika mau mengucapkan, datang Abu Jahal. Ya Abu Talib, antar kabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya kamu mau mengucap, ya. Membenarkan enggak? Nah, Walid bin Mughirah membenarkan, enggak mau mengucapkan. Oleh karena itulah semua dakwah Nabi para Rasul semua, ya la ayuhan nas qulu la ilaha illallah, qulu, ucapkan. Mesti diucapkan. Ya. Wasumu bidzalika, ini belum ya? Tepat dah dibaca sih. Ya. Siapa? Mas Imam sudah baca belum? Ayo baca tepat. Akhadul a'mala yukhriju sahibahu. Lawan mana-mana? Fa innahu la budda fil imani min qawlin bil lisani, bil lisani terus. Wa taqadin bil janan. Janan itu apa janan? Da. Qalbu. Mana? Wa amalin bil arkan. Fa idza ihtalla wahidun minha lam yakun ar-rajulu mu'mina. Nah. Ya barakallahu fiik. Ya. Wa summu bidzalika, dan mereka dinamakan dengan hal tersebut yaitu murji'ah. Itu nisbatan ilal irja, itu dinisbatkan pada irja. Apa irja maknanya? Ta'khir. Tadi saya sudah sebutkan makna yang lain adalah ya, nisbat kepada roja'. Rojak bukan radio dakwah itu. Ya, Kristiano rojak murji'ah. Rojak itu harapan. Ya. Kenapa? Harapan litaglibihim adilatir rojak ala adilatir wa'i. Karena mereka lebih mengunggulkan dalil-dalil harapan daripada dalil-dalil ancaman. Mereka lebih suka innallahu ghafurur rahim daripada innallaha syadidul iqab. Ya enggak? Mereka lebih suka itu. Ah ini, wallahu ghafur rahim. Daripada innallaha syadidul iqab. Daripada Allah sangat keras siksanya, oh ini Allah Maha Pengampun. Yang penting ya tadi kias tadi. Ketaatan tapi disertai kekufuran enggak diterima. Ya, enggak bermanfaat ketaatan. Begitu juga kata dia. Maksiat tapi masih ada keimanan, maka enggak membahayakan keimanan. Ini kias batil ya. Kias cok gali cok. Ya, itu ya. Hal-hal seperti ini masalah yang serius ya. Masalah yang menentukan ini orang salafi atau bukan. Salafi bukan ditentukan seperti ini, bukan karena dengerin radio apa, ngaji pusat siapa, enggak ada urusan kayak gitu. Itu remeh banget ya, bukan kajian. Ya, kajian itu kayak gini ya. Manhaj itu ya ini. Bukan manhaj itu al-wala kemana ya. Eh barakallahu. Lagi rame ini ya, tahzir tahdir. Ya. Thalabul ilmi enggak ada yang terpengaruh sama syubhat ecek-ecek macam ini. Dia tahu porsinya kapan dia bersikap ya. Dia tahu ini masalah serius, ini masalah serius. Nih. Baik. Ya yaduru ma'al imani dhanbun. Dosa tidak akan memudaratkan selama disertai iman. Kamalatan fa'ul al-kufri ta'atun. Ayat berikutnya. Summu bidzalika nisbatan ila irja ay at-ta'khir. Itu ta'khir. Kenapa ta'khir? Li'annahum akharu al-amal anil iman. Karena mereka mengakhirkan amal daripada iman. Mengakhirkan amal daripada iman. Bala syakka udah dibaca. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya irja bihadzal makna dengan makna ini kufrun kafir mukhrijun sahibahu, mengeluarkan pelakunya anil millah dari agama. Fa innahu la budda min imani min qawlin bil lisani wa i'tiqadin bil janani wa amalin bil arkani. Karena yang namanya iman itu ya mesti diucapkan min qaulin, diucapkan dengan lisan, wa taqadin dan diyakini bil janan dengan qalbu, wa amalin bil arkan dan diamalkan dengan rukun-rukunnya, rukun-rukun keimanan. Apa rukun iman? Syahadat. Yang kedua iman. Rukun iman yang pertama ketika Rasul SAW ditanya mahwal iman, apa kata Rasul? Antasyhada la anna alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Yang kedua apa? an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa min akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Nah ini berarti semua dengan apa? Jawab. Ya, kau beriman. Ya, an tu'mina billahi, kau mengimani Allah dengan segala konsekuensi. Mengimani Rasul. Mengimani Rasul bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat Muhammad Rasulullah Pak Adri di salah satu usul? Kemarin saya tanya ini banyak enggak tahu. Kalau syahadat la ilaha illallah pada tahu. La mahmuda bihaqqin illallah. Apa wahyu? Ah, syahid, syahid. Terus enggak tertib, biarin deh. Terus. Udah gitu doang. Dua lagi. Spok. Mas Hafid. Syekh Imam. Nah, ta'atuhu fi ma'amah. Wa tasdiquhu fi ma'akbar. Wa ijtinama ma'naha anhu. Wa zajah. Wa alla yu'abadallah. Wa alla yu'abadallahu illa bima syara. Ini jawab. Dan juga qalbu. Melaksanakan apa yang diperintahkan. Jawab. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan. Bil janan. Wa ijtinaba ma nahaa anhu wa zajar. Bil jawari bil arkan. Ya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan yang beliau syariatkan. Bil jawari. Fa idza khalla wahidun minha, maka jika satu saja teralaikan dari yang tadi, ya darinya, enggak ada qaulun bil lisan, enggak ada i'tiqad bil janan, enggak ada amal bil arkan, satu aja lam yakun ar-rajulu mu'min, maka seseorang tidaklah disebut sebagai seorang yang mukmin, masih kafir. Nah, ya, ini murji'ah. Ada yang mengatakan murji'ah tadi diambil kata roja'. Kenapa? Li taqlibihim ala adillatin. Taqribihim apa? Al-adillah. Al-adillah tiraja ala adillah al-wa'id. Baik. Sudah? Ammal irja. Tafadhal dibaca di sini. Mas Bowo. Lim alladhi nusiba ila abdil aimati al-qubati sa'ati al-qaribata al-qawalimi wa huwa qawlun ila ta'ala laysa huwa al-qubati lakinnahum adha'ika yuafikuna ahla sulati ala anna allaha yu'adhibu man min yu'adhibu man wajibatun yastahiqu tarikuha ad-damma na wal iqaba adapun irja ala dinusiba ila ba'dil a'immah, irja yang dinisbatkan kepada sebagian imam-imam dari kalangan Ahlul Kufah, misal Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, dan selain beliau, wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka, innamal a'mal laisat minal iman, la ya, sesungguhnya amal bukan bagian dari iman. Ini murji'ah enggak? Murji'ah. Yang disebut oleh para ulama ya, murji'ahnya fuqaha. Murji'ahnya kalangan ahli fikih. Itu yang dimaksud ini adalah Abu Hanifah. Sesungguhnya amal itu bukanlah bagian dari iman. Akan tetapi mereka, walaupun ma'adzalik, walaupun dalam keadaan demikian, berpendapat demikian, yuwafiquna ahli sunnah. Ya, selaras mencocoki ahli sunnah dari sisi apa? Ala anna Allah yu'adzibu man yu'adzibu. Allah mengadab orang-orang yang ia adab. Allah mengadab orang-orang yang ia adab min ahli kabair bin nar, dari pelaku-pelaku dosa besar, ya, diadab di neraka dengan neraka. Summa yukhrijuhum minha bisyafa'ah. Tetapi ya, Allah mengeluarkan mereka pelaku dosa besar tadi minha, dari neraka, dengan syafaat wa ghairiha, dan yang lainnya. Ya. Nih, murji'ah enggak pendapat ini, amal amal laisat minal iman? Murji'ah. Yang benar adalah amal adalah bagian dari iman. Innal a'mal minal iman. Ya. Baik, wa ala annahu la budda fil imani min nutqin bil lisani, dan bahwasanya pula pada keimanan itu mesti diucapkan dengan lisan. Wa ala annal a'mala mafrudata, dan bahwasanya pada amal-amal yang wajib, wajibatun yastahiqqu tarikuha ad-damma wal iqamah, maka wajib berhak ya pula ad-damma mendapatkan celaan wal iqamah, dan juga hukuman tarikuha ya telah yang orang yang meninggalkan. Maka pada amal-amal yang mafrudah yang difardukan, maka wajibatun, wajib bagi mereka untuk berhak bagi yang meninggalkannya mendapatkan adzan, celaan dan juga iqab. Fahada annau minal irja laisa kufran. Maka jenis ya murji'ah ini tidaklah jenis murji'ah yang mengkafirkan, yang kufur. Ya, wa in kana qawlan batilan mubtada'an, walaupun pendapat mereka itu pendapat yang batil, yang mubtada'an, yang diada-adakan. Li'ikhrajihim al-amala anil iman, karena mereka ya, mengeluarkan amal-amal dari daerah keimanan. Nah, tafadhal Abdul Samad. Wa man wa'iyyatu qawlan yuqa'uduna hingga nukwara jidhu alaihi aklan an yu'adziba an yu'adziba asya apa? Asya. An yusiba. Ada alnya? Tidak ada kan? Ya udah. An yafirallahu. Nah, cukup dulu. Ya, amal wa'idiyah. Adapun wa'idiyah, tadi ya, wa'idiyah itu ya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya khawarij, ya. Ada yang namanya mu'tazilah. Kalau khawarij, mereka berpendapat kafirnya pelaku dosa besar. Walaupun khawarij nanti terbagi bagi menjadi dua lagi. Menjadi berapa bagian lagi? Ya, ada yang namanya khawarij qa'idun, qa'udiyah atau qa'idiyah. Yang cuma duduk aja dia, provokasi. Disebutkan oleh para ulama, ini khawarij. Dia duduk aja. Ya. Nah, mereka berpendapat pelaku dosa besar di neraka. Ya, khawarij itu pun juga terbagi lagi menjadi berapa bagian. Ya. Enggak gampang juga nuduh orang khawarij. Karena dua orang khawarij berarti mengeluarkan dia dari sunnah, memasukkan dia ke dalam firqah yang sangat sesat menyesatkan. Ya. Nah, ini setelah terbukti jelas Kalau masih baru indikasi-indikasi, tahan dulu misal. Ya. Nah, ini ada orang baru cuman ikut demo Khawarij. Tahan dulu juga ya, ikhwah. Berat juga ini. Baru ikut demo Khawarij. Mungkin dia menyalahi usul sunat wal jamaah. Atau mungkin dia mau kalau ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja. Nah, ya, Khawarij sendiri ada yang terbagi lagi. Ada yang menghalalkan darah, harta kaum muslimin. Ya. Maka kaum muslimin yang mereka anggap melakukan dosa besar berlaku hukum orang kafir. Hartanya halal, darahnya halal, ghanimahnya halal. Maksudnya ghanimahnya tatkala Khawarij menyerang kaum muslimin, istri-istri kaum muslimin jadi budak-budak mereka. Ghanimah. Anak-anak kaum muslimin jadi budak-budak mereka. Itu melihat ISIS, mereka jual budak-budak wanita muslim, dijual jadi budak oleh mereka. Nah, yang kedua, kelompok Khawarij yang ini masih Khawarij juga, namanya Khawarij, yang tidak menghalalkan darah harta kaum muslim dan masih berlaku hukum muslimin, ya. Nah, yang mereka yang berkata inna sahibal kabira kafirun, ya, kafir. Nah, tapi tidak menghalalkan darah. Baik, jadi paham ya pembagiannya ya. Khawarij itu ada yang menghalalkan, ada yang enggak. Tapi disebut juga khawarij. Nanti terbagi lagi. Ada yang aksi, ada yang enggak aksi. Ada yang ya, qa'id duduk, ada yang memang dia nah, bergerak. Hai barakallahu fikum. Tadi mus mana? Bacanya? Belum diterjemahin yang mana? Amal wa'idiyah gitu ya. Ya, adapun wa'idiyah mereka adalah qa'ilun, orang-orang yang berpendapat bahwa Allah ya wajib alaih bagi aklan, secara akal ya, wajib bagi Allah. Na'udzubillah, ini orang mewajibkan Allah ini dia. Ayu adziba al-asiyah, untuk mengadab orang-orang yang berlaku maksiat. Ya, kama yajibu alaih ayu siba al-muti'ah, sebagaimana wajib bagi Allah untuk memberikan pahala orang-orang yang taat. Ini arkanul imannya Mu'tazilah. Mereka punya usul al-khamsah. Kalau sunnah saat ini punya usul salasa, wahidul arba, usul sita, ya. Mu'tazilah juga punya usul al-khamsa. Masya Allah. Ya, faman mata ala kabirah, maka barang siapa yang mati di atas dosa besar dan dia belum bertobat dari dosa besar tersebut, maka tidak boleh menurut mereka, tidak boleh Allah mengampuninya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, sampai pada nas-nas yang disebut ulama yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohum jahannam khalidan fiha, sampai pada nas-nas yang ini disebutkan waktu itu kan seorang datang kepada Ibnu Abbas. Kata Ibn Abbas apa? Apa orang tua musyidun? Nah, aduh saya gak tahu ada amal yang dapat menebus dosa besar seperti itu kecuali berbakti pada Rabbul. Mungkin ada. Ya. Nah, imam-imam al-sunnah dahulu, ya kalau ditanya apa hukum membunuh mukmin sengaja, gak boleh, tidak diampuni, kekal di neraka, berdasarkan zahir ayat. Tapi kalau ada orang datang, saya ini membunuh mukmin dengan sengaja. Apa kata imam-imam manusia? Tuh, bertobatlah. Saya juga mesti. Ya. Dikasih lampu merah, dikasih ancaman. Tapi kalau hilang juga, dapatkan. Gitu. Padri menerapin. Istri saya melarang saya tahajud. Saya takut lancem ini gitu. Tapi kalau antum tahajud, enggak. Luar gak tuh ancaman? Kok ke situ? Adhan ya, masih bisa gak? Taib. Taib berikutnya. Ini ya. Wa madhabuhum batilun mukhalifun lil kitab wa sunnah. Madhab mereka batil menyisi Al-Quran sunnah. Allah Ta'ala berfirman, inna Allah yakfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini ya. Taib, tafadhal, Mas Dimas. Wa qad istafadat. Wa qad istafadat. Antum syarah siapa itu? Bapak istafadat ahadis. Lah. Apa yang rapi ahadis ini, Syekh Habib? Fa'il. Ahsan tak? Bapak istafadat al-ahadisah al-ahadu di-hurugi isot di-hurugi isotil muwahidin. Nah, Syekh Adli muwahidin al-muwahid. Al-jannata. Dukhul masdar, beramal amal fi'il. Maka al-jannah maf'ul dari dukhul. Terus mujibihi qadariyati fa amruhu la mufawwadun aqabahu fi'il madhi itu kan aqaba illallahi insya'a aqabahu wa insya'a aba'ahu ta'adalat alaihi al-ayatu as-sabiqatu wa idha aqabahu wa idha aqabahu wa idha aqabahu biha fa innahu la yakdu la yakdu khulud al-kufar. Nah, apa irabnya khulud, Mas Dimas? Maful apa? La. Apa Mas Imam? Maful mutlak. Maful mutlak yang mubayyin apa Mas Imam? Nau'i ahsanta. Bermanfaat berarti kemarin ya ikut Tufau Sabian. Al-jannata. Nah, ya. Wa qad istafadatil ahadis. Maka hadis-hadis telah tersebar. Bi khurujil usatil muwahidin. Telah tersebar hadis-hadis terkait tentang khurujil usati. Para pelaku maksiat. Al-muwahidin. Tapi mereka bertobat, bertauhid. Ya, minan nar, keluar dari neraka. Wa dukhulihim al-jannah. Dan masuknya mereka ke jannah seperti hadis bitoko. Ya kan? Hadis kartu. Ya, ketika sijilat catatan dosa hamba itu ditampakkan. Ya, madul wasof sejauh mata memandang sampai sang hamba putus asa. Ya Allah. Ya, catatan dosanya sejauh mata memandang. Nah, ini. Catatan dosa di akhirat cuman seperti catatan satu chatting WhatsApp aja udah celaka gitu. Apa bisa jauh mata memandang. Tapi dia muwahhid. Ya. Dia bertauhid. Nah, dia dapat rahmat Allah. Kita kan enggak tahu kita dapat rahmat Allah apa enggak saat itu. Allah yang berharap dapat. Dia dapat rahmat Allah. Ternyata sudah putus asa ditanya. Hal tumkiru dalik, apakah engkau mengingkari ini? Mengingkari malaikat yang mencatat enggak ya Rasulullah. Ditimbang si jilat catatan dosa yang sejauh mata memandang. Ditaruh suatu wazan, timbangan, ya. Kemudian diambil secerti kertas, bertuliskan la ilaha illallah di timbangan yang lain. Ditokoh kartu, hadis ditokoh kartu la ilaha illallah. Ternyata lebih berat ditokoh kartu yang ada lafaz la ilaha illallah. Itulah ilaha illallah seorang hamba. yang dia tidak terkontaminasi, ternodai oleh kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang datang kepada Allah dengan qalbun yang salim. Apa kata para ulama di antara Syekh Drahman bin Hasan di kitab beliau Fathul Majid? Salamatun minasyirik. Yang selamat dari kesyirikan. Ya, jadi ternyata la ilaha illallahnya berat sehingga dimasuk surga. Hadis yang lain, yang hadis tentang Allah tertawa di neraka, manusia terakhir yang keluar dari neraka, terakhir juga masuk surga. Nah, berbeda dengan akidah Khawarij. Hadis-hadis ini banyak sekali telah tersebar. Maka madhab al-sunnah wal-jamaah wasat, di pertengahan antara yang menafikan ancaman dari kalangan murjiah dan di antara mujibihi yang mengharuskan ancaman tersebut. Minal qadariyah, dari kalangan qadariyah. Qadariyah yaitu kalangan mu'tazilah dan juga al-khawarij. Ya. Faman mata ala kebiratin indahum. Ya. Maka barang siapa yang mati di atas dosa besar menurut mereka, ya, menurut ahli sunnah, fa amru mufawwadun ilallah, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Ya, itu ahli sunnah menetapkan mereka itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ya, insya'a apa? Kalau Allah inginkan Allah hukum, wa insya'a afanu. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Kama dalil ayat sabiqah, sebagaimana ya, dalil ayat yang tadi, innama la yaghfiru ayat syarkabi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Ini ayatnya. Ya, wa in aqabahu biha wa idza aqabahu biha fa innahu la yakhludu khuludal kufar. Ya, jika Allah mengadabnya pun dengan sebab dosa besar tadi, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya dengan seperti kekekalan orang-orang kafir di neraka. Bal yakhruju minan nar, bahkan nanti dia keluar dari neraka. Wa yadkhul jannah, jadi masuk surga. Kenapa? Karena dia masih ada keimanan. Nanti kita lanjut habis zuhur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.